إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sekalian kesehatan dan kesempatan, demikian pula nikmat iman dan Islam sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki menuju masjid ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita yaitu salatul Jumat secara berjamaah. Ibadallah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagai seorang muslim maka wajib bagi kita untuk senantiasa mengingat suatu perkara yang bisa memberikan kepada kita motivasi untuk meningkatkan iman dan amal soleh kita, yaitu kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi, sesuatu yang semua orang meyakininya. Tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang meragukan tentang kematian. Musliman kana au kafirah, apakah dia seorang muslim ataukah dia seorang kafir, sesuatu yang meyakinkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim mengungkapkan tentang kematian dengan ungkapan al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dan sembahlah Rabbmu wahai Muhammad sampai al-yaqin itu mendatangimu. Ya, ini kematian. Allah mengungkapkan kematian dengan lafaz al-yaqin. Limadha ibadallah? Kenapa? Karena yang namanya kematian itu mutayaqqan. Husuluhu mutayaqqanun. Terjadinya sesuatu yang diyakini bersama. Maka hendaknya kita memperbanyak bekal untuk menghadapi yang namanya keyakinan, yang namanya kematian. Dan apa yang terjadi setelah kematian itu lebih penting. Naam. Dari dibangkitkannya manusia dan dikumpulkannya mereka pada hari kiamat untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara perkara yang bisa menjadikan seseorang senantiasa melakukan istidad, persiapan dalam rangka menyongsong yang namanya kematian, dan apa yang terjadi setelah kematian adalah senantiasa mengingat, senantiasa memikirkan keadaan-keadaan di mana manusia dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat pada hari kiamat. Ibadallah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang keadaan di mana manusia semuanya akan dikumpulkan. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Sungguh dan sungguh kalian akan dikumpulkan pada suatu hari yang tidak ada keraguan padanya. Manusia dikumpulkan dari awal hingga akhir. Qul innal awwalina wal akhirina lama jam'una ila miqati yaumin ma'lum. Mereka dikumpulkan di suatu tempat yang merupakan tempat yang tidak dikenal sebelumnya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardu was samawat. Hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain. Demikian pula langit-langit. Wa barazulillahil wahidil qahhar, dan mereka semuanya berkumpul di padang mahsyar menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Esa. Ibadallah, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang keadaan di mana manusia dikumpulkan. Asyarun nasu yawmal qiyamati ala ardin afra. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat ala ardin baydha' afra, di atas bumi yang berwarna putih kemerah-merahan. Laisa fiha ma'lamu li ahadin. Bumi tersebut di atasnya tidak memiliki bangunan sedikit pun. La irtifa', tidak ada tanjakan, tidak ada bukit, wala infitad, tidak ada turunan, tidak ada lembah. Bumi yang datar, yang rata. Wa'in safsafa. Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain, tumaddu kamaddil adim. Bumi itu dibentangkan pada hari kiamat setelah diganti dengan bumi yang lain, dibentangkan sebagaimana kulit binatang itu dibentangkan datar rata, sehingga semua orang terlihat. Yanfaduhumul basaru wa yasmi'uhumud da'i. Dan jika ada yang bersuara, mereka semua mendengar suara itu. Sebabnya karena tidak ada satupun bangunan di atasnya yang menghalangi suara itu sampai, yang menghalangi pandangan itu sampai. Manusia dari awal hingga akhir semuanya berkumpul dalam satu tempat yang kita kenal dengan padang mahsyar. Dan manusia dikumpulkan dalam keadaan hufatan uratan ghurla, bertelanjang pakaian, tidak memakai sehelai kain pun di atas tubuh-tubuh mereka. Telanjang. Tidak memakai sandal, tidak memakai alas kaki apapun. Dalam keadaan ghurlan ghairu mahtunin. Dalam keadaan tidak disunat, tidak dikhitan. Kama bada'na awal khalqin nu'iduh. Wa'dan 'alaina innaka kunna fa'ilin. Manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan sebagaimana keadaannya ketika dia dilahirkan. Dalam keadaan tidak membawa sedikit pun dari perkara dunia yang dia miliki. Lalu untuk apa kita sombongkan apa yang kita miliki di dunia ini? Untuk apa kita sombongkan pakaian yang kita miliki? Untuk apa kita sombongkan harta benda yang kita miliki? Kita dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang pakaian, bertelanjang kaki, tidak disunat sebagaimana kita lahir, dengan tangan kosong, tidak membawa sedikit pun dari apa yang kita miliki. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rijal wa nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'dhin." Kalau begitu berarti laki-laki dan wanita akan saling memandang satu sama lain. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'dhin." Urusan ketika itu, keadaan ketika itu sangatlah sulit sehingga mereka tidak terpikirkan untuk memandang satu sama lain. Tidak terpikirkan untuk memandang lawan jenis yang tidak memakai pakaian sehelai pun. Semua manusia ibadallah, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti, semuanya dikumpulkan dalam satu tempat. Mereka berdesak-desakan di tempat itu. Tidak ada satupun yang memisahkan mereka. Berkumpul dalam keadaan matahari berjarak hanyalah sekadar satu mil dari kepala-kepala mereka, sehingga mereka kepanasan. Bagaimana tidak sulit panasnya matahari membuat keringat mereka bercucuran. Faminhum man yablughu ila ka'bayhi wa minhum man yablughu ila rukbatayhi wa minhum man yablughu ila hiqwayhi wa minhum man yuljimuhu al-'araqu iljaman. Di antara mereka ada yang keringatnya setara dengan dua mata kakinya, setara dengan dua lututnya. Di antara mereka ada yang setara dengan dua pinggangnya. Dan di antara mereka, kata Nabi alaihi salatu wasallam sambil mengisyaratkan ke mulut beliau, di antara mereka ada yang tersumbat mulutnya dengan keringat-keringat. Sesuai dengan kadar dosa yang mereka lakukan di dunia. Bagaimana tidak sulit jika demikian keadaannya, sehingga manusia tidak terpikirkan di dalam benak-benak mereka untuk saling memandang satu sama lain, untuk memandang lawan jenis. Begitu dahsyatnya keadaan ketika itu, begitu beratnya keadaan ketika itu. Al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'dhin. Ditambah lagi ibadallah, masa penantian mereka di padang mahsyar, masa penungguan mereka berkumpul di padang mahsyar menunggu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masa yang panjang. Fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana. Mereka menunggu di situ dengan masa satu hari yang setara dengan 50000 tahun. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda tentang azab yang akan didapatkan oleh orang-orang yang suka menimbun-nimbun harta benda mereka di dunia. Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yawmul qiyamati. Tidak ada seorang pemilik emas ataukah perak kemudian dia tidak menunaikan haknya melainkan pada hari kiamat. Sufihat lahu safaihun min nar. Harta benda tersebut akan dipanaskan di dalam neraka jahanam kemudian ditempelkan ke tubuh-tubuh mereka. Yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah yang kalian kumpulkan, yang kalian timbun untuk diri-diri kalian, rasakan. Kullama baradat, setiap kali benda tersebut yang telah dipanaskan di dalam neraka jahannam mendingin, u'idat lahu, dipanaskan kembali. Fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu 50000 sanatin, yang kadarnya setara dengan 50000 tahun. Ibadallah, la bi sanatin wala sanatain wala bi ashrin wala mi'ah, innaha 50000 sana. Bukan 1-2 tahun, bukan 10 atau 100 tahun, 50000 tahun. Setiap kali mendingin, dipanaskan lagi, ditempelkan lagi ke seluruh tubuhnya. Tsumma yurasabiluhu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian diperlihatkan jalannya. Apakah dikembalikan ke jahannam ataukah dikembalikan ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa tahta masyiatillah azza wa jalla. Dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, Allah mengampuni dia. Jika tidak, maka dia disiksa dulu di dalam neraka jahannam wal iyadu billah. Ini masa penantian mereka ibadallah. Satu hari yang setara dengan 50 ribu tahun waktu di dunia. Bukan waktu yang singkat. Sehingga manusia tidak terpikirkan untuk memandang lawan jenisnya, walaupun dalam keadaan bertelanjang. Kita semua dikumpulkan dalam keadaan bertelanjang ibadah Allah. Sulit. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kemurahan dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang luas, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu yang lama itu bagi orang-orang yang beriman serasa waktunya hanyalah antara zuhur dan asar, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak. Yaumul qiyamati 'alal mu'mini kaqadri ma baina dhuhri wal 'ashri. Hari kiamat itu bagi orang-orang yang beriman kadarnya seperti antara waktu zuhur dan asar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan menaungi hamba-hambanya pada hari itu. Pada hari itu Allah Azza wa Jalla bertanya, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini aku akan naungi mereka di mana tidak ada naungan pada hari ini kecuali naunganku. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala bukan karena sebab kekerabatan. Tidak ada dunia yang mengumpulkan kita semata karena al-hubbu billah. Semata karena kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyud dzalika wal qadiru alaihi. Aqulu ma sami'tu wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa ma ba'd. Ibadallah, di masa penantian itulah Allah Subhanahu wa taala datang dan mengadili hamba-hambanya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan. Dan datanglah Rabbmu, demikian pula para malaikat datang dalam keadaan berbaris-baris. Wa jaa yauma idzin bi jahannama. Dan pada hari itu neraka jahannam akan didatangkan. Diseret, ditarik kepada mahsyar. Walahu, dan memiliki sab'una alfa zimamin. Neraka jahannam begitu besar sehingga digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam memiliki 70 ribu tali pengikat. Dan setiap tali pengikat ditarik oleh 70 ribu malaikat. Begitu besarnya neraka jahannam ibadallah. Dan begitu banyaknya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junudu rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui jumlah daripada junudu rabbik. Tentara-tentara Tuhanmu yaitu para malaikat Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma idz yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itulah manusia akan sadar, akan teringat dan tidak bermanfaat. Pada hari itu sudah terlambat. Na'am ibadallah. Oleh karena itulah, sebelum segala sesuatunya terlambat, hendaknya kita mempersiapkan bekal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan iman dan amal saleh kita, dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan, mengoreksi apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Apa yang sudah kita siapkan dari bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa beriman dan beramal soleh, dan meningkatkan keimanan dan amal soleh kita sebagai bekal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa aqimus shalah.